lagi. Diri ya rokapi. Medan paling keras dong, say. Diri ya rokapi. Mau lihat ya goda. Semangatnya Medan buat Vicky, siang impas.